cinta propalinga. Sampai seku mata jabur, sampai pacar pacar bu. Sampai seku mata jabur. Pintu tutup jendela, karena ni lagu boleh bikin kaprok talinga. Sampai seku mata jabu, sampai pacar pacar bu. Sampai seku mata jabu. Pintu tutup jendela. Karena ni lagu boleh bikin taprok talinga. Sampai seku mata jabu, mata jabu.